Mitra bisnis, baru saja anak saya yang besar lulus di University of California Berkeley pada bisnis school-nya. Dan saya masih ingat benar 4 tahun yang lalu ketika kita merencanakan mengirim anak ke Amerika, ada seorang teman yang berkata, Pak Tanadi, Anda harus mikir ulang loh kalau anak mau ke luar negeri itu, terutama kalau ke Amerika. Ada sebuah cerita yang bilang bahwa ada seorang anak pergi ke Amerika, di sana setelah lulus tidak mau pulang, Pak, kerja di sana, lalu menikah dengan orang Amerika. Dan setelah menikah, mereka tinggal di Amerika, padahal orang tuanya dulu waktu ngirim uang itu, waduh, setengah mati ngirim uang selalu tiap bulan, tiap beberapa bulan sekali, dan menghabiskan banyak uang dan tenaga dari orang tua ini. Ketika orang tuanya menghadiri atau mendatangi rumah sang anak dan tinggal di rumah anak dan menantu ini, ya, tinggal beberapa lama, tinggal 3 minggu, dan ketika selesai tinggal 3 minggu, ketika mau pulang, katanya anak dan mantunya ini menyodorkan nota untuk menagih sang orang tua ini, kamu sudah tinggal di sini 3 minggu, kamu makan apa saja, maka orang tua ini harus bayar kepada anak ini sejumlah uang sekian. Maka sang orang tua begitu sakit hati, sehingga dia waktu pulang menangis dan menyesali kenapa mengirim anaknya ke Amerika. Nah, cerita ini saya yakin adalah cerita bohong, isapan jempol, kabar burung, karena saya pernah dengar cerita ini dulu 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, ketika saya sendiri mau kuliah, dan ibu saya pernah cerita tentang hal ini, dan saya tiba-tiba tertawa, karena saya tahu bahwa sebuah cerita itu sering berkembang menjadi sesuatu yang kelihatannya seperti benar, tapi sebenarnya adalah palsu, karena cerita yang baik mengikuti 6 kata. Sukses atau S itu simple, mudah, U itu unexpected atau tidak terduga, C itu concrete, terasa real, dan C berikutnya credible, terasa benar karena faktor-faktornya semua cocok, dan E itu emosional, membentuk emosional seorang manusia bahwa dia mau lepas dengan anaknya, punya kekhawatiran, dan dalam sebuah S, story. Jadi sebuah cerita yang baik dibentuk dari simple, unexpected, concrete, credible, emotional, dan story. Dan saya yakin cerita tadi yang sebenarnya tidak betul, bisa berkembang sampai saat ini karena mempunyai 6 elemen ini. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.